ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Makarimul Akhlaq Nifatidati Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari muallif rahimallahu taala terkait tentang siapakah yang lebih utama antara orang yang ditabiatkan di atas akhlak yang mulia dengan seseorang yang mujahadah memerangi jiwanya, dirinya untuk memiliki akhlak yang mulia. Di mana beliau menjelaskan bahwasanya ditinjau dari sisi kesempurnaan, maka tentunya orang yang ditabiatkan di atas akhlak yang mulia itu lebih sempurna, lebih afdol. Dan ditinjau dari sisi yang lainnya, naam, di mana orang yang mujahadah, yang bersusah payah untuk memiliki akhlak yang mulia, dia akan mendapatkan keutamaan pahala yang besar atas apa yang dia upayakan, usahakan tersebut. Maka tentunya dari sisi ini yang kedua lebih afdol. Akan tapi ditinjau dari sisi kesempurnaan akhlak, maka tentunya yang pertama lebih sempurna. Kemudian setelahnya beliau mengatakan majalatu husnil khuluq, cakupan-cakupan dari akhlak yang mulia. Yang mana beliau tidak menjelaskan tentang akhlak yang mulia ini. Nah, mencakup semua perkara, baik yang berhubungan muamalah dengan makhluk, demikian pula mencakup pembahasan tentang akhlak yang mulia ini terkait muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan rahimallahu ta'ala, inna kathiran minan nasi yadhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bimuamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Sesungguhnya kebanyakan dari kalangan manusia, mereka pemahamannya, ya, mayoritasnya memahami bahwasanya budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia itu khusus, nah, cakupannya terkait hubungan, ya, seorang hamba dengan manusia yang lainnya. Tidak ada naam kaitannya naam terkait hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan dari manusia. Pembahasan masalah akhlak itu terkait hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, ya. Walakin hadzal fahm qasirun, akan tapi pemahaman ini adalah pemahaman yang dangkal, yang keliru, yang pendek. Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalq wa yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Karena sungguhnya akhlak yang mulia sebagaimana itu terkait hubungan dengan makhluk, maka demikian pula itu mencakup hubungan hamba dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala bi mawdi'in husnil khuluq, dalam pembahasan akhlak yang mulia ini. Nah, sebagaimana yang di awal-awal kita telah menyampaikan, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, naam, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun menjelaskan al birru husnul khuluq. Ya. Semua kebaikan itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Nah, yang itu menjelaskan menunjukkan hadis-hadis ini bahwasanya Islam semuanya itu dibangun di atas ajakan, seruan, dakwah kepada akhlak yang mulia. Nah, baik itu yang berhubungan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya, ataukah hubungan antara makhluk dengan zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menyeru, mendakwahkan kepada manusia bagaimana semestinya dia beradab, memiliki akhlak yang mulia, ya, dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakarub dengannya, na'am, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan dan menerapkannya, tunduk dan patuh serta berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam mendakwahkan bagaimana manusia ini beradab terhadap rasulnya, terhadap orang tuanya, tetangganya, nah, dan keumuman dari manusia. Ya. Maka sungguhnya mereka yang menganggap bahwasanya pembahasan akhlak ini hanya terkait hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya adalah merupakan pemahaman yang dangkal, yang pendek, yang keliru. Nah, bahkan pembahasan husnul khuluq mencakup ya dari semua kebaikan, baik yang sifatnya usul atau kafuru. Nah, ya, karena Islam dibangun di atas ajakan kepada akhlak yang mulia. Nah, idzan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalq aidan wa hadhil mas'alah yanbaghi an yuntabaha lahal jami'. Kalau begitu, pembahasan akhlak yang mulia ini terkait hubungan hamba ya dengan khaliq sebagaimana juga na'am ya cakupannya membahas tentang hubungan hamba dengan manusia yang lainnya, dan permasalahan ini sesuatu yang selayaknya, sepantasnya untuk diperhatikan untuk semuanya. Awalan yang pertama, kata beliau, husnul khuluq fi muamalatil khaliq, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia dalam hubungan hamba dengan zat yang menciptakannya, Allah Azza wa Jal. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq yujma' thalathat umur. Ya, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia dalam bermuamalah berhubungan dengan al-khaliq, zat yang menciptakan, Allah Azza wa Jal, dalam hal ini terkumpul pada tiga perkara. Yang pertama, talaqqi akhbarillahi bitasdiq. Nah, yang pertama yaitu bentuk dari akhlak yang mulia, ya, hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jal, yaitu menerima, na'am, berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan membenarkan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya kebimbangan, keraguan apakah akalnya menjangkaunya ataukah tidak ketika dia mendapatkan berita khabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim ataukah melalui lisan rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Maka seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia dalam permasalahan ini, maka dia akan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, tanpa adanya kebimbangan, tanpa adanya keraguan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya mereka kaum mukminin nanti di yaumul kiamah mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang muslim mukmin wajib mengimani dan membenarkan apa yang Allah khabarkan tersebut. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, orang yang beriman, pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya, mereka itu melihat. Nah, maka kita mengimani, kita membenarkan berita tersebut. Ya, Allah mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an Karim, ya, bahwasanya pendengaran, penglihatan, bahkan kulit nanti mereka akan bisa berbicara, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Maka kita pun mengimani dan membenarkan bahwasanya ya, kulit kulit manusia, pendengaran penglihatan mereka nanti akan mampu berbicara untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, ya, hatta idza majauha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Naam. Dalam surat Fussilat, ketika mereka mendatangi neraka, naam, ya, maka pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan sewaktu di dunia. Sehingga mereka pun berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Nah, maka mereka pun menjawab, Allah, dialah zat yang telah menjadikan segala sesuatu itu mampu berbicara. Dia telah menjadikan kami mampu berbicara pula. Dialah Allah yang menciptakan kalian pada awal pertama kali. Kita wajib mengimaninya, membenarkannya. Naam, karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi, baik mereka dari kalangan makhluk hidup ataukah dari jamadat, benda-benda mati, mereka semuanya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tusabbihu lahu samawati wal ardhu wa man fihin. Naam. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Langit-langit dan bumi-bumi, langit-langit dan bumi. Ya. Serta apa saja yang ada pada keduanya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada, semuanya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya, kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita tidak memahami, tidak mendengarkan tasbih mereka, akan tapi kita wajib membenarkan, mengimani hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan. Nah, ini yang pertama. Ya, bukti seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Ketika dia berumamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membenarkan, menerima khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya. Meskipun akal ya tidak mampu untuk menjangkaunya. Yang kedua, kata beliau, wa talaqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiqi. Naam. Ya. Akhlak yang mulia dalam bermuamalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu menerima hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bentuk menerapkan dan naam melaksanakannya, menjalankannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala naam mensyariatkan, memerintahkan kepada mereka para wanita agar supaya mereka senantiasa tinggal di rumah-rumah mereka, tidaklah mereka keluar dari rumah mereka kecuali karena hajah, karena kebutuhan yang mengharuskan mereka keluar dari rumahnya, maka seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia, dia pun akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka para muslimah untuk ya, menutupi aurat-aurat mereka, ya, menghijabi diri-diri mereka, maka sebagai seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia, dia pun akan menjalankan hal tersebut. Berbeda tentunya keadaannya mereka orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, ya, ataukah kurang akhlak mereka? Nah, ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semacam ini, justru mereka bermudah-mudahan padanya. Bermudah-mudahan keluar rumah dalam kondisi tidak ada hajah kebutuhan yang mengharuskan dia keluar rumah. Nah, bermudah-mudahan ya dalam ya mengijabi diri mereka, sebagian tubuhnya ya terlihat nampak. Nah, waliyadzubillah. Ini menunjukkan tentang dia tidak memiliki akhlak yang mulia ataukah kurang akhlaknya. Ya. Nah, dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ya, bentuk dari akhlak mulia seorang muslimah, seorang muslim. Ya. Nah, ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu menerima syariat-syariat ahkam yang Allah Subhanahu tetapkan untuk hambanya dengan menerapkan, menjalankan dan melaksanakannya. Yang ketiga, watalaki agdari bisabr war ridha. Nah, ya. Yang ketiga, na'am menerima takdir-takdir ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah yang Allah ujikan kepada hambanya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan terhadap berbagai macam cobaan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya. Nah, karena menjadi sunnatullah yang akan berlaku na'am bagi hambanya bahwasanya mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang mereka hidup di dalamnya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan naam di dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyir sabirin." Dan sungguh benar-benar kalian itu ya, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut. Ya, rasa lapar, kekurangan harta, hilangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Nah, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang yang bersabar. Maka di sini Allah mengkhabarkan kepada hambanya. Ujian itu pasti Allah akan timpakan kepada mereka. Ya, karena di sini Allah menegaskan. Ya, nah, di sini sebutkan setidaknya dua bentuk taukid. Wala nabluwannakum lam alwaqiah fi jawabil qasam. Ya, yang berikan faedah ta'kid. Nam lam yang jatuh setelah sumpah. Ya, yang memberikan faedah penegasan. Demikian pula di situ ada nun ta'kid. Wala nabluwannakum. Sungguh benar-benar kami akan berikan ujian kepada kalian. Nam dengan sedikit rasa takut, ya, kelaparan, berkurangnya harta, meninggalnya orang-orang yang dicintai, berkurangnya harta benda, dan seterusnya. Sesuai dengan kadar keimanan mereka. Nah, yang tentunya Allah mengkhabarkan ini agar supaya hambanya itu mempersiapkan diri-diri mereka. Ya, ketika datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka sudah siap untuk menghadapinya dengan kesabaran dan keridhaan. Karena yang namanya ujian itu sesuatu yang akan dialami oleh setiap manusia dengan bentuk yang berbeda-beda dalam hal ini. Maka sebagai bentuk akhlak yang mulia, seorang hamba ya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Wahadhi salasatu asya alaiha madaru husnil khuluq ma'allahi ta'ala. Dan ini adalah merupakan tiga perkara yang kepadanya budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, ya, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu bersumber darinya, berporos padanya. Awalan yang pertama kata beliau, talaki akhbari bitasdik, membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala, na'am, menerima khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya. Bihaitsu la yaqau 'indal insani syakkun aw taraddudun fi tasdiqi khabarillahi tabaraka wa ta'ala. Di mana na'am tidak terdapat pada di seorang pun keraguan, kebimbangan untuk membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala. Li'anna khabarallahi ta'ala sadirun an ilmin wa huwa subhanahu asdaqul qa'inin. Karena berita khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bersumber dibangun di atas ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang paling benar, yang paling jujur terhadap apa yang disampaikan. Kama qala ta'ala an nafsi wa man asdaqu minallahi haditha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, yang artinya dan siapakah yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Naam, walazimu tasdiqi akhbarillah an yakunal insan wathiqan biha mudafian anha mujahidan biha fi sabiliha. Yang mana itu melazimkan membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang itu percaya, yakin dengannya. Naam, membelanya, berjihad padanya di jalannya untuk membela, ya, agama Allah, khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La yudakhiluhu syakkun aw subha fi ikhbarillahi azwajal wa ikhbari rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana tidaklah masuk sedikit pun pada dirinya keraguan, subhat terkait tentang khabar-khabar yang datangnya dari Allah, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza takhallaqal 'abdu bihadzal khuluqi amkana an yadfa'a ayya subhatin yuriduhal mughribuna 'ala akhbarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika seorang hamba itu na'am memiliki akhlak yang mulia ini, ya, di mana dia menerima khabar Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya, maka memungkinkan baginya untuk, ya, menolak berbagai macam syubhat yang didatangkan oleh mereka, orang-orang yang berusaha membelokkan, mengingkari khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sawa'un akanu minal muslimin alladzina btada'u fi dinillahi ma laysa minhu am kanu min ghairil muslimin. Sama saja apakah mereka orang-orang yang berusaha menyimpangkan khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mengingkarinya itu dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengada-adakan kebedaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang bukan termasuk bagian darinya. Am kanu min ghairil muslimin, ataukah mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan orang-orang kafir. Alladzina yunquna subah fi qulubil muslimin biqasdi fitnatihim wa idlalihim, yang mana mereka senantiasa melemparkan subhat, mendatangkan subhat ke dalam hati-hati kaum muslimin dalam rangka tujuannya untuk memberikan fitnah kepada mereka dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, dengan seorang memiliki akhlak yang mulia terkait terhadap khabar Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkannya, maka dia akan mampu untuk menolak berbagai macam syubhat yang dihembuskan oleh mereka, orang-orang yang na'am mengingkari, menyelewengkan, memalingkan khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala demikian pula yang datang dari Rasulnya, ya, dari yang sebenarnya, baik mereka dari kalangan ahlu bid'ah ataukah dari kalangan mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik Naam. Wal nadrib dzalika matsalan. Hadits ad-dubab. Dan kita ambil contoh dalam hal ini. Ya. Hadis tentang lalat. Hadis ad-dubab. Naam. Tsabata fi sahih al-Bukhari, telah sabit dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yaqtrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Apabila lalat jatuh di tempat minum salah seorang kalian, ya, jatuh pada minuman salah seorang kalian, maka hendaklah dia mencelupkannya, menenggelamkannya lalat tersebut, kemudian hendaklah kemudian dia membuangnya, membuang lalatnya. Naam. Fa inna fi ahadi janahain da'an wa fil akhari shifa. Maka sungguh, ya, pada salah satu dua sayapnya tersebut terdapat obatnya, dan yang lain terdapat penyakit dan yang lainnya merupakan obatnya. Ini khabar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidaklah beliau berbicara kecuali semata-mata wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, membimbingkan kepada kita bagaimana yang semestinya kita lakukan manakala minuman kita di situ ada lalat yang masuk ke dalamnya. Maka beliau membimbingkan agar supaya kita menenggelamkannya, yang kemudian setelah itu kita membuang, mengeluarkan lalat tersebut, ya, karena sesungguhnya naam di salah satu sayapnya lalat tersebut terdapat penyakitnya, dan di sayap yang lainnya merupakan penawarnya, obatnya. Sehingga ketika seorang naam itu meminum minuman tersebut, maka tidak akan memadharatkannya. Maka kita wajib mengimani, membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya, meskipun, ya, mereka para atibba, para dokter di dunia ini semua menyatakan bahwasanya di kedua sayap lalat tersebut, ya, semuanya adalah penyakit. Ya, walaupun meskipun mereka semuanya menetapkan yang demikian, maka tentunya kita lebih meyakini, lebih membenarkan, ya, lebih memegang, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang datang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka para atiba, ya, ketika mereka sudah meneliti ternyata mendapatkan kedua-duanya adalah merupakan penyakit yang ada padanya, menunjukkan masih dangkalnya ilmu mereka. Nah, ya, kita lebih percaya terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semestinya seorang muslim dalam sikapi, ya, terkait tentang khabar-khabar yang datang dari Allah, demikian pula dari Rasulnya. Meskipun manusia mengatakan, ya, semuanya, ya, berbeda dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentunya kita lebih mempercayai, lebih membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hada khabarun sadirun na'am an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah merupakan khabar yang datangnya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi umuril ghaib la yantiku anil hawa, yang mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya ghaibiyah. La yantiku illa bima ahallahu ta'ala ilaihi, tidaklah beliau mengucapkan kecuali itu sesuatu yang Allah wahyukan kepada beliau. Li'annahu basharun wal basharu la ya'lamul ghaib, karena beliau adalah manusia dan manusia tidak mengetahui perkara yang ghaib. Bal qad bal qad qala Allahu lahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Nabi, tidaklah aku mengatakan kepada kalian di sisiku ada perbendaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah malaikat. Aku tidak lain hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Apakah kalian tidak berpikir tentangnya? Hadzal khabar yajib alaina an nuqabilahu bi husnil khuluq. Maka khabar ini wajib bagi kita untuk menerimanya dengan akhlak yang mulia. Wa husnul khuluq nahu hadzal khabar yakunu bi an natalaqau bil qabul wal inqiyad. Di mana bukti akhlak yang mulia kita terhadap khabar yang semacam ini adalah kita menerimanya dengan penuh penerimaan dan ketundukan. Wa najzimu bi anna ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal hadis fa huwa haqqun wa shidqun, dan kita memastikan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini adalah suatu kebenaran, suatu kebenaran dan kejujuran. Wa in taradu alaihi man taradu, walaupun ya mereka manusia itu menentangnya, mengingkarinya, tidak mengimaninya, tidak meyakininya. Wa na'lamu ilmal yakin anna kullama khalafahu ma sahan Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahu batin. Dan kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa segala sesuatu yang menyisihi apa yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguhnya itu adalah perkara yang batin. Karena Allah Ta'ala qala fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haq illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, ya, yang benar. Famadza ba'dal haq illa ad-dhalal, maka tidak ada sesuatu setelah kebenaran melainkan kesesatan. Maka bagaimana kalian itu bisa dipalingkan? Ini permisalan yang pertama yang beliau sebutkan, yang beliau contohkan, ya, bagaimana semestinya kita mensikapi terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semacam ini. Ketika beliau menjelaskan bahwasanya na'am salah satu sayap dari lalat tersebut ada penyakitnya, yang lainnya adalah penawarnya, maka kita mengimani, membenarkan, karena apa yang beliau sampaikan adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mithalul akhir, contoh yang berikutnya kata beliau, min akhbari yaumil qiyamah, tentang berita hari kiamat. Akhbaron nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan anna syamsa tadanu minal khalaik yaumil qiyamah bi qadri min, bahwasanya matahari nanti di yaumil qiyamah akan mendekat, akan didekatkan kepada makhluk, kepada manusia sejarak satu min. Wa sawa'un kana hadzal min milal mikhalah am kana min masafah, sama saja apakah mil ini sesuatu yang digunakan untuk ya na'am mencelai mata, na'am, ataukah mil masafah, jarak satu mil sekian kilo, ya. Fa inna hadza masafah baina syamsi wa ru'usil khalaiq qalilah, maka sungguhnya jarak antara matahari dan kepala-kepala manusia makhluk itu sangatlah dekat. Nah, ya, hadza fa inna an-nasa la yahtarikuna, ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di mana matahari nanti di yaumul kiamah, nah, akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka. Di mana kondisi keadaan manusia nanti di yaumul kiamah, ketika matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka, maka kondisi keadaan manusia sesuai dengan kadar amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan. Amalan-amalan mereka terkait terhadap air peluh yang keluar dari badan mereka. Ada di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminhum man yakunu ila ka'bahi, ya, air peluhnya tersebut sampai ya ke kedua mata kakinya, di antara mereka ada sampai ke lututnya, di antara mereka ada yang air peluhnya sampai ke pusarnya, dan bahkan di antara mereka ada yang sampai ya menenggelamkannya sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan sewaktu di dunia, di saat kondisi matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka. Fa innan nasa la yahtariquna biharriha, manusia tidak terbakar ya karena panasnya matahari pada waktu itu ketika didekatkan di atas kepala-kepala mereka. Ma'ana samsa law tadnu an fid dunya miqdar ummulah lah tarqat ardu wa man 'alayha. Kalau seandainya matahari itu sekarang didekatkan di dunia ini sejarak ya unmulah jungjari, niscaya bumi dan apa yang ada di dalamnya akan terbakar. Ya, akan terbakar. Kalau sekarang didekatkan, kita sekarang yang jauhnya matahari di atas kepala-kepala kita, bagaimana kita merasakan panasnya matahari tersebut? Yang kalau seandainya sekarang didekatkan di atas kepala-kepala manusia, tentunya bumi ini akan terbakar. Dan apa saja yang ada di dalamnya pun akan terbakar pula. Qad yakunu qa'il, yang terkadang seorang itu berkata, kaifa tadnu syamsu min ru'usil khalaik yaumal qiyamah bihadil masafa. Bagaimana mungkin matahari itu akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia pada hari kiamat dengan jarak yang semacam ini, begitu dekatnya. Nah, tsumma yabqa annas lahdatan wahidah duna an yahtariku, yang mana manusia dalam kondisi dia diam sejenak, dalam kondisi dia tidak terbakar. Naqulu li hadzal qa'il, maka kita katakan kepada orang yang mengucapkan ucapan ini, alaika an takuna husnul khuluq naw hadzal hadits, wajib bagimu untuk memiliki akhlak yang mulia terkait terhadap hadits yang semacam ini. Naam, wa husnul khuluq nahwu hadzal hadits yakunu bi annak balahu wa nusaddiqu bihi, di mana akhlak yang mulia terkait tentang hadits yang semacam ini yaitu dengan menerimanya, membenarkannya. Wa alla yakuna fi sudurina harajun minhu wala dhaikun wala taraddudun, ya, jangan sampai ada di dalam dada-dada kita perasaan berat, sempit, ragu, bimbang terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan matahari nanti di yaumul kiamah akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang sahih, maka wajib kita membenarkan dan mengimaninya. Nah, tanpa ada perasaan berat di hati kita, kesempitan, keraguan, kebimbangan. Wa anna lama anna ma akhbarahu bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha huwa haqqun, dan kita meyakini apa yang beliau khabarkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal ini adalah merupakan kebenaran. Walakin hunaka fariqan aziman baina ahwalin nasi fid dunya wa ahwalin fil akhirah, akan tapi tentunya di sana ada keadaan yang berbeda, ya, kondisi manusia di dunia dan kondisi mereka dalam kehidupan akhirah. Bihaitu la yumkin an naqisa ahwalad dunya bi ahwalil akhirah, yang mana tidak mungkin untuk kita mengkiaskan, membandingkan, menyamakan kondisi keadaan manusia di dunia dengan kondisi dalam kehidupan akhirah. Li wujudi hadzal fariqil adzim, karena adanya perbedaan yang sangat besar ini. Fa nahnu na'lam anna an-nasa yaqifuna yawmal qiyamah 50 alfa sanah, kita mengetahui, meyakini manusia mereka ya berdiri di yaumil kiamah selama 50 tahun. Wala miqyasi ma fi dunya. Naam, fa yumkin an yaqifa ahadun minan nas 50 alfa sa'atin. Nah, ya, untuk dibandingkan dalam kehidupan dunia ini, apakah manusia memungkinkan untuk dia berdiam diri, ya, naam, selama 50 ribu jam dalam kondisi matahari didekatkan. Bal hal yumkin an yaqifa adu minan nas 50 alfi daqiqah. Apakah mungkin manusia juga bisa bertahan? Ya. Na'am, mampu berdiri, berdiam diri selama 50 ribu ya, menit. Na'am, al jawab la yumkin dzalik. Tidak mungkin, tidak akan sanggup yang demikian itu. Kalau sekarang didekatkan di atas kepala kemanusiaan ini, saya akan terbakar bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Idan al-fariqul azim, kalau begitu perbedaannya itu sangat besar antara kondisi keadaan di dunia dan kehidupan akhirah. Fa idza kana kadzalik fa innal mu'min yaqbal mithla hadzal khabar bin syirahi sadri wa tumaninah. Maka kalau demikian keadaannya, seorang muslim mukmin tentunya dia akan menerima khabar yang semacam ini dengan kelapangan dada dan penuh dengan ketenangan. Wa yattasi' fahmuhu lahu wa yatafattah qalbahu lima dalla alaih, dan senantiasa berusaha untuk membuka hatinya, melapangkan pemahamannya terhadap perkara-perkara yang ditunjukkan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam suwab. Adapun yang kedua dan yang ketiga dari bentuk husnul khuluq terkait muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, kita baca di kesempatan berikutnya binillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.